yang kadang megang gada. Pernah lihat? Jaga rumah. Ada jahiliyah, kebodohan. Tetapi yang namanya wasan bukan bentuknya hanya ini, apapun itu. Ma ta'umul jami' ma apapun yang qusida diarahkan kepadanya, ditujukan kepada ma ini. Nau min anwa'il ibadah. Nau min anwa'il ibadah, satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Ada berapa jenis ibadah? Macam-macam. Ada ta'zim, pengagungan. Ada tawakkul, ketergantungan. Ada doa, meminta, meratap, berdoa. Ada kurban. Apa kurban? Naam, menyembelih kurban. Hadihi barakallahu fikum anwa' ibadah. Pengagungan ibadah, tawakal ibadah, doa juga ibadah, berkorban juga ibadah. Maka ma ini, ma kusida, apapun yang dituju, diarahkan kepadanya dengan pengagungan atau dengan tawakal kepadanya atau dengan berdoa kepadanya atau dengan berkurban untuknya, maka berarti ma ini adalah wasan. Ma ini adalah wasan, berhala. Berarti bentuknya bisa benda hidup, bisa benda mati. Apa benda hidup contohnya? Hah? Sapi di India. Mereka mengagungkannya sampai mereka mengambil kotorannya diusapkan ke mukanya. Dan mencium kaki sapi itu sambil meratap dan berdoa, selamatkanlah aku wahai pencipta, wahai pembesar, wahai, wahai, wahai. Sapi. Ajhal mimma qablah. Lebih bodoh lagi, lebih dungu lagi daripada jahiliyah yang dulu. Jahiliyah yang dulu menyembelih sapi dimakan bareng-bareng. Tetapi niatnya dipersembahkan untuk berhala. Jahiliyah. Ternyata sekarang sapinya yang disembah. Dengan nau' min anwa'il ibadah. Demikian pula benda mati seperti kuburan diberikan ta'zim, pengagungan, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, berdoa kepadanya, berkorban untuknya. Barakallahu fiikum. Saya ulangi definisinya. Jangan lupa, kalian hafalkan definisi ini karena sangat penting. Al-wasan yutlaq ala ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadah min dunillah. Bahwa wasan adalah disebutkan untuk semua, apapun yang ditujukan kepadanya sejenis, semacam, dari macam-macam ibadah. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Maka bentuknya bisa al-qubur, kuburan-kuburan. Wal-masyahid, monumen-monumen. Kalau kuburan itu ma'ruf. Tetapi ada monumen yang bentuknya begini. Ada yang bentuknya begini. Ada yang bentuknya begini. Apapun monumen itu. Atau berhala-berhala dalam bentuk seperti patung-patung, yang dibuat oleh jahiliyah. Liqaulil Khalil alaihi salam. Dari mana kita tahu wasan maknanya seperti itu? Dari ucapan Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya hanya saja kalian ini menyembah selain Allah ya wasan. Apapun yang kalian sembah berarti wasan. Berarti wasan itu tidak mesti patung, tidak mesti dalam bentuk-bentuk kuburan, tapi semua. Apapun yang kalian sembah selain Allah, maka itu wasan, kata Ibrahim alaihissalam. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan. Hanya saja yang kalian sembah selain Allah itu hanya wasan-wasan. Wa takhluquna ifka, dan kemudian engkau membikin cerita-cerita dusta. Ifkan kedustaan. Kenapa monumen ini disembah? Karena cerita-cerita yang dusta. Mengapa kuburan ini disembah? Karena takhayul dan khurafat yang diceritakan, dusta. Mengapa sapi disembah? Karena ada cerita khayal yang dusta juga. Wa takhluquna ifka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, wa ma'a qawlihi ta'ala, dan bersama ucapan Allah, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka berkata, kami beribadah kepada berhala-berhala, fanadhallu laha akifin, dan kami terus beriktikaf di sisinya. Berarti tambah satu lagi jenis ibadah, yaitu i'tikaf. Now i'tikaf. I'tikaf juga jenis ibadah. Kalau kau i'tikaf untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar. Tapi kalau i'tikaf untuk mengagungkan sebuah kuburan, maka itu syirik. Karena i'tikaf ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah, maka di masjid-masjid Allah. Kalau bukan di masjid Allah, untuk siapa? Kalau i'tikafnya di kuburan, untuk siapa? Kalian menjawab untuk Allah, enggak bisa. Allah perintahkan i'tikaf untuknya di masjid. Kalau di kuburan berarti untuk yang lain. Untuk siapa? Ya, untuk memuliakan orang yang dikubur ini. Berarti engkau beribadah dengan jenis i'tikaf untuk yang dikubur tadi, untuk pengagungan kepadanya. Karena itu adalah naw' min anwa'il ibadah. Demikian pula ayat yang ketiga. Ata'budun ma tanhitun. Ata'budun ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Kalimat tanhitun memahat, mengukir. Mereka yang ngukir sendiri bentuk berhala ini. Biasanya giginya begini. Oh, masya Allah, taringnya besar. Terus disembah sendiri. Lah yang bikin siapa? Saya. Yang nyembah siapa? Saya. Ya dungu namanya. Ya kamu bodoh. Kamu sendiri yang buatnya, kamu sendiri yang menyembahnya. Ata'buduna ma tanhitun, kata Allah. Apakah kalian menyembah apa yang kalian buat sendiri? Yang kalian ukir sendiri? yang kalian pahat sendiri. Berarti barakallahu fikum, ayat-ayat tadi semuanya menyebutkan tentang wasanan. Ternyata wasan-wasan yang disebut oleh Ibrahim alaihissalam bentuknya ada asnaman, berhala-berhala. Ada bentuknya matan hitun, apa yang kalian ukir sendiri, apa yang kalian bentuk sendiri. Fabidhalika yu'lam annal wasan yutlaq 'alal asnami wa ghairiha mimma 'ubida min dunillah kama taqaddama fil hadis. Dengan ini diketahui bahwa wasan disebutkan untuk berhala-berhala, patung-patung ataupun yang lainnya, ataupun bentuk-bentuk lain kalau itu disembah. Tapi kembali kepada pembahasan ayat yang disebutkan oleh musannif. Kata musannif, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Musannif membawakan ayat Allah, apakah kalian tidak lihat orang-orang yang pernah diberi kitab ternyata beriman kepada jibti wat taghut. Apa makna al jibt wat taghut? Rawa Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, dia berkata, ja'a Huyai ibni Akhtab wa Ka'ab ibni al-Ashraf. Datang dua tokoh Yahudi yang bernama Huyai ibni Akhtab dan Ka'ab ibni al-Ashraf ke penduduk Mekah. Datang ke penduduk Mekah. Faqalu lahum, maka mereka pun musyrikin Mekah berkata kepada dua tokoh Yahudi ini, dua pendeta Yahudi, antum ahlul kitab wa ahlul ilm, fa akhbiruna anna wa an Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ahlul kitab, kalian pernah diberi kitab, maka khabarkan kepada kami tentang kami dan Muhammad. Bagus mana agama kami Yahudi dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, ma antum wa ma Muhammad. Tapi terangkan dulu, siapa kalian, siapa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata si Yahudi ini, padahal sudah tahu, padahal sudah dengar tentang Rasulullah SAW dan ciri-cirinya, namanya, turunannya, sifat-sifatnya sudah dikhabarkan dalam kitab. Tetapi musyrikin tadi ketika bertanya kepada Yahudi ini, apakah agama kami yang lebih baik atau agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka, kata Yahudi, ma antum wa ma Muhammad. Coba terangkan dulu, kalian siapa, dia siapa? Nahnu nasilul arham. Adapun kami menyambung silaturahmi. Wananharul kauma, dan kami menyembelih kauma, daging unta. Wanaskil ma'ala laban, dan kami memberi, mencampur susu dengan air. Dan haru kauma barakallahu fikum, imma maknanya menyembelih unta, atau bermakna mengambil punuknya unta, dan itu kebiasaan jahiliyah. Ini unta, anggap saja unta, karena gak boleh gambar makhluk hidup kan. Ini unta, ini ekornya, ini kakinya. Ini namanya sanam. Punuknya disebut sanam. Biasanya begitu. Bahkan saking daging itu ngumpul di situ sampai ngelambreh. begitu. Itu sama mereka dipotong daging ini. Dimakan. Udahnya masih hidup. Adapun dalam Islam, maqti'a minal bahibati wa hiya hayyun fa huwa mayyit, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terputus dari seekor binatang ternak dalam keadaan dia hidup, maka dia bangkai. Maqti'a min bahimatin wa hiya hayyun fa huwa mayyit. Apa yang terputus dari binatang ternak yang masih hidup, maka potongannya adalah bangkai, enggak boleh dimakan. Kakinya putus, enggak boleh kakinya dimakan. Punuknya putus atau sengaja diputus, enggak boleh dimakan karena itu bangkai. Atau kepalanya putus. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin hidup kalau kepalanya putus. Maka kalau kepalanya putus berarti benar dibunuh, apa, disembelih dengan benar kalau dengan bismillah. Tetapi kalau yang terpotong dari binatang tersebut dan binatangnya masih hidup, makanya potongan tadi mayit, bangkai, enggak boleh dimakan. Lihatlah, orang-orang musyrikin tadi berkata kepada Yahudi, menunjukkan kelemahan mereka dan kebodohan mereka. Kami biasa memotong punuk onta dalam keadaan masih hidup, kami biasa menyampur susu dengan air. Ini menipu manusia. Susu diencerin pakai air. Wanafukul ana. Tapi kami juga melepaskan orang yang kesusahan. Dan kami memberi minum orang-orang haji. Adapun Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sanbur qata arhamana. Sanbur maknanya abtar, terputus, tidak punya keturunan laki-laki. Di footnote-nya ada, sehingga silahkan dibaca. Sombur al-abtar. Abtar itu terputus dari keturunan. Anaknya perempuan semua. Anak laki-lakinya meninggal semua sebelum besar. Qatu arhamana, yang memutus hubungan silaturahmi kami. Wattaba'ahu surraqul hajij, dan pengikut-pengikutnya adalah para perampok orang-orang haji. Qana bidana azakumullah. Mengapa? Karena mereka melihat Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam dan juga berapa pengikutnya masuk Islam. Sedangkan beliau radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islamnya memang terkenal perampok. Adapun pengikut Muhammad, perampok yang merampok dari orang-orang haji, katanya. Ya tentunya itu sebelum Islam. Wal Islam yajubbu ma qablah. Kata Nabi, Islam itu menutup apa yang sebelumnya. Yang sebelumnya perampok, yang sebelumnya menyembah berhala, yang sebelumnya musyrik, yang sebelumnya itu enggak dibahas lagi. Sudah. Sudah lewat. Maka lembarannya lembaran baru setelah masuk Islam. Adapun sebelum masuk Islam, terhapus, tertutup, dimaafkan, diampuni dengan keislamannya. Itu makna ucapan beliau, ucapan Rasulullah SAW. Al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam menutup apa yang sebelumnya. Tetapi musyrikin mengungkit-ngungkit. Adapun pengikut Muhammad adalah para perampok yang merampok orang-orang haji, surraqul hajij min Bani Ghifar. Bani Ghifar sukunya Abu Dzar Al-Ghifari. Fananu khairun amhu? Kalau begitu, kami yang lebih baik atau dia? Kata musyrikin kepada Ahlul Kitab, dua tokoh Yahudi, Huyai ibni Akhtab dengan Ka'ab ibni Ashraf. Ternyata dijawab oleh orang-orang ini, tokoh-tokoh Ahlul Kitab ini, tokoh-tokoh Yahudi ini, antum khairun wa ahda sabila. Kalian lebih baik agamanya, kalian lebih terbimbing, kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada dia. Astagfirullah. Padahal Yahudi ini tahu ayat Allah di dalam Taurat. Padahal tahu ucapan Nabi Musa alaihi salam. Padahal tahu Nabi yang akan datang dengan ciri-cirinya. Tahu semua. Dua orang ini, Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab, pernah berbisik-bisik berdua. Ahuwa-huwa. Apakah dia itu? Dia. Maksudnya dia yang dibahas dalam kitab. Qala, dijawab sama yang lainnya, huwa-huwa. Memang dia. Yang disebutkan dalam kitab, iya. Taib, kalau begitu bagaimana sikap kita? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dua tokoh Yahudi, bahkan dua tokoh pendetanya, ketika berbicara mengakui bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi persis seperti yang dikhabarkan dalam Taurat. Apakah dia itu dia yang dalam Taurat? Iya, memang dia. Tapi kalau begitu bagaimana sikap kita? Wallahi aku akan tetap menentangnya selama aku hidup, kata Huyai ibn Akhtab. Aku tetap menentangnya selama aku hidup. Ma baqitu, katanya. Naudzubillah. Naudzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Maka barakallahu fikum. Ucapan dia tadi atau ucapan dua tokoh Yahudi ini, kalian wahai musyrikin lebih baik agamanya daripada Nabi Muhammad SAW. Ini kekurangan ajaran dia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah kau lihat orang-orang yang pernah mendapatkan nasiban minal kitab, yang pernah diberi kitab, pernah diberi Taurat, pernah diberi Injil, pernah diberi dan diutus Rasul-Rasul pada mereka. Ternyata yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Ternyata mereka lebih percaya daripada, atau lebih percaya kepada jibti wa ta'ud. Ini yang mudah. Ada jin, ada tawud. Yahudi-Yahudi ini percayanya hanya kepada dua tokoh, al-jibti wa tawud. Kira-kira siapa maksudnya? Ka'ab ibn al-Ashraf dengan Huyai ibn Akhtab, seperti yang disebutkan di awal kisah. Ja'a Huyai ibn Akhtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf. Ternyata mereka-mereka ini tidak melihat ayat yang ada dalam Taurat. Tidak melihat riwayat-riwayat yang diucapkan oleh Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Tidak mau mendengar ucapan Allah dalam Injil yang ada pada mereka. Tidak mau mendengarkan ucapan Nabi Isa yang pernah diutus pada mereka. Tidak mau percaya pada Quran dan Sunnah. Enggak mau percaya pada Injil dan Nabi Isa. Enggak mau percaya pada Taurat dan Nabi Musa. Hanya percaya pada dua tokoh ini, Al-Jibti wa Tawud. Dua tokoh, Al-Jibti wa Tawud, yaitu Huyai ibn Akhtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa yaqulun, akhirnya mereka berkata, mengikuti ucapan Jibti wa Tawud, mengikuti ucapan Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn al-Ashraf, bahwasanya ya alladina kafaru haulai ahda minalladina amanu. Orang-orang kafir musyrikin itu lebih bagus, lebih terbimbing katanya, daripada orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW dan pengikutnya. Kata siapa? Kata dua orang ini diikuti oleh Yahudi dan diikuti pula oleh musyriki. Mengikuti Jibti wa Tawud. Idan Man huma al-jibt wa al-taghut? Naam, Huyay ibn Akhtab wa Ka'b ibn Ashra. Itu salah satu tafsir dari ayat ini. Dan di dalam musnad, Musnad Imam Ahmad rahimahullah, dari Ibn Abbas juga mengatakan hampir sama dengan kisah Ka'b ibn Ashraf dan Huyay ibn Akhtab. Turunlah ayat ini, maka yang dimaksud Jibt wa Taghut adalah dua tokoh Yahudi tadi. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan makna lainnya dari Jibt wa Taghut, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu as-sihir wa taghut as-syaitan. Mereka lebih percaya kepada sihir dan lebih percaya kepada syaitan, tukang sihir dan setan-setan. Tidak bertentangan tafsir ini dengan tafsir sebelumnya. Karena memang tokoh-tokoh tadi sama sekali bukan ulama, tetapi mereka syaitan dari jenis manusia. Ka'b ibn Ashraf dan Huyay ibn Akhtab adalah syaitan. Karena yang namanya syaitan bukan hanya dari jenis jin, tapi juga dari jenis manusia. Minal jinnati wan nas. Wa kadza qala ibn Abbas. Demikian berkata juga Ibn Abbas dan juga Abul Aliyah dan juga Mujahid wal Hasan wa ghairuhum, sama mengucapkan al-jibtu sihir wa taghut syaitan. Wa Ibn Abbas, dan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Ikrimah dan Abu Malik rahimahumullah, qala al-jibtu asy-syaitan. Jibt adalah syaitan. Zada Ibn Abbas bil Habasyiyah, syaitan di Habasyiyah atau dengan Habasyiyah. Bil Habasyiyah yakni syaitan dengan bahasa negeri Habasyah, yaitu al-jibt. Taghutnya dari kata togo. Togo itu melampaui batas. Taghut adalah sesuatu yang melampaui batas atau keluar dari batas-batasnya. Apa bukti kalau togo maknanya melampaui batas? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, falamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Falamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah togo, kami angkat engkau wahai Nabi Nuh dan pengikutmu fil jariyah, di atas sebuah perahu. Apa togol ma'u? Togol fi'il wal ma'u fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah al ma'u. Wattagha fi'lun madin. Airnya togo, airnya melimpah berlebihan alias banjir. Baik. Berarti makna togo adalah melampaui batas. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa yang namanya taghut adalah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ba'ubida indunillah. Ada kaitnya, ada ikatannya? Naam, ikatan penting. Wa huwa radin, dan dia ridho. Kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah, maka dia taghut. Tapi catatannya sangat penting. Siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho? Kalau tidak ridho, bukan taghut. Sehingga Nabi Isa walaupun disembah oleh orang-orang Nasrani, tapi Nabi Isa bukan taghut. Mengapa? Tidak ridho. Demikian pula Nabi Uzair. Demikian pula orang-orang saleh yang dikubur kemudian disembah kuburannya. Orang solehnya bukan taghut. Kuburan yang dikeramatkan tadi taghut. Mengapa? Karena orang solehnya tidak ridho. Ketika hidupnya menyatakan jangan menyembah siapapun, jangan menyembah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa definisi tauhid menurut Imam Malik rahimahullah? Kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho, maka dia tauhid. Siapa contohnya? Contohnya Ka'ab ibn al-Ashraf dan Huyai ibn Akhtab. Balik lagi ke situ. Sebab mereka, Yahudi dan musyrikin, mengikuti apapun yang dikatakan oleh Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn al-Ashraf. Artinya dia dituhankan. Mereka beragama bukan dengan agamanya Nabi Musa. Mereka beragama bukan dengan agamanya Nabi Isa. Mereka beragama tidak dengan bimbingan Taurat, tapi mereka beragama dengan apa kata Ka'ab ibn al-Ashraf. Mereka beragama dengan pokoknya apa kata Huyai ibn Akhtab. Sampai kemudian mereka dibantai setelah pengkhianatan mereka dalam perang Khandaq. Lewatlah tokoh Yahudi ini. Mau dipenggal? Sungguh demi Allah, aku tidak menyesal memusuhi Muhammad, katanya. Aku mendapatkan perlakuan seperti ini karena aku menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akibatnya. Bukan karena aku memusuhi dia, aku tidak menyesal memusuhi dia. Lihat ucapannya, sampai mematinya masih istiqomah di atas kekafiran, istiqomah di atas penentangan terhadap Rasulullah SAW. Aku enggak menyesal memusuhi dia. Astagfirullah, na'udzubillah. Ini pernah dijelaskan di awal kitab kita, sehingga kalian khususnya yang belum membaca dari awal ikutnya di tengah, wajib bagi kalian untuk menulis makna tauhid secara lengkap di dalam kitab ini, ya, dalam buku catatan kalian. Apa makna tauhid di dalam penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Di awal kitab, kalau enggak salah dalil kedua, setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Di sana ada penjelasan makna tauhid secara lengkap. Maka kalian salin kembali, pelajari kembali, dan masuk di dalam pelajaran ini. Kalau masuk dalam pelajaran ini, maka bisa jadi akan keluar dalam ulangan harian atau ulangan akhir semester. Mafhum? Kalian catat ulang atau kalian masukkan di sini sebagai footnote. Kemudian setelah ditulis, rajih halaman sekian, rujuklah halaman sekian. Wa an ibni Abbasin aljibtu asyirk. Aljibt adalah kesyirikan. Dan juga dari beliau, aljibtu al-asnam, berhala-berhala. Wa anhu, dan juga daripadanya, dari Ibn Abbas, aljibtu Huyai ibni Akhtab. Aljibt Huyai ibni Akhtab. Wa ta'ud Ka'ab ibn al-Ashraf. Wa ani Syabi, kata Syabi rahimahullah, aljibtu al-kahin. Aljibt adalah tukang tenung, tukang sihir. Berkata Mujahid, aljibtu Ka'ab ibn al-Ashraf. Berkata Al-Jauhari, aljibtu kalimatun taqa 'ala sanam. Jib adalah kalimat yang biasa dipakai untuk menyebut berhala dan juga untuk menyebut seorang tukang sihir dan juga untuk menyebut dukun-dukun, biasa disebut dengan aljibtu wa nahwu dhalik dan lain-lainnya. اكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.